Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 168. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah. Makanlah hai orang-orang yang beriman makanan yang halal yang Allah bolehkan dan baik di muka bumi. Lalu dilanjutkan dengan apa ayatnya? Satu ayat nih, tidak diputus. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita tanya apa hubungannya antara makan halal dan thayyib dengan syaitan yang didarang ikutin, kata para ulama tafsir, karena syaitan paling banyak masuk ke dalam makanan dan minuman manusia. Ya, masuk ke dalam makanan dan minuman manusia. Seperti contoh, ya, kata Nabi SAW, la tashrab wa la ta'kul bishimal, fa inna syaitana ya'kul wa yashrab bishimal. Dalam hadis sahih, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kata sebagian ulama tafsir, ulama hadis, berarti orang yang makan dengan tangan kiri mengikuti syaitan. Dan ini tidak boleh mengikuti musuh Allah. Dari makna yang lain adalah, kalau orang makan dan minum dengan tangan kiri, syaitan akan mengambil makanan tersebut. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain, bila seseorang di hadis riwayat sahih riwayat Imam Muslim, bila seseorang di antara kalian lupa baca basmalah, kemudian dia mengatakan bismillah ya awalihi wa akhiri, bismillah di awal dan akhirnya, maka syaitan yang telah mencuri makanan dan minumannya memuntahkannya. Jadi ternyata makanan dan minuman dia akan masuk di situ. Ya, dia akan mencuri makanan. Orang yang lupa baca bismillah dia akan curi, gitu kan? Atau sebaliknya, nanti akan kita jelaskan kiat-kiat syaitan juga membuat manusia terlalu kenyang sehingga akhirnya malas beribadah. Masuk juga dalam masalah makanan dan minuman, atau membuatnya memaksanya untuk memakan sesuatu yang haram. Ya memang Allah Subhanahu wa taala haramkan masuk di sebuah rumah makan atau ada makanan yang tidak jelas kehalalannya, lalu dibisikkan, enggak apa-apalah itu kan orang semuanya makan, orang semua minum. Akhirnya jadi masalah, gitu kan. Nah, kita lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah ini, mungkin pernah saya jelaskan ini ya. Tapi saya ingatkan kembali, Imam Nawawi itu pernah, jemaah sekalian, tetangganya kehilangan kambing. Dia tidak mau beli kambing hidup atau sudah dipotong di pasar sebulan. Gak mau makan kambing, gak mau beli. Khawatir jangan sampai daging kambing yang dibeli di pasar itu kambing tetangganya yang hilang dipotong oleh pencuri. Atau khawatir kambing hidup yang dibeli ternyata kambing tetangganya dan jadi syubhat. Bayangkan tuh, saking hati-hatinya mereka menjaga makanan. Antum cuma tinggal cari ada logo halalnya gak? Gak ada, jangan dimakan, selesai. Gitu kan? Masih banyak makanan yang lain. Ya, jangan sampai syaitan masuk di situ. Karena kalau sudah masuk di badan kita makanan dan minuman haram, maka termasuk salah satu penyebab daripada ancaman-ancaman yang ada, seperti misalnya tidak diterima doa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, seseorang yang berantakan bajunya, rambutnya kotor, enggak ada alas kakinya, minta ya Allah berikan, ya Allah kasih ini, bagaimana Allah kasih, bagaimana Allah berikan, sementara makanan dan minuman pakaiannya haram. Dalam hadis yang lain juga riwayat Muslim, lahmun nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya.